Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam bab tentang iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari perkara iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu syar'i. Oleh karena itu kemudian Imam Muhammad menyebutkan bab at-tahrid ala talabil ilm wa kaifiyatit talab. Bab tentang motivasi dan dorongan untuk orang itu mau belajar ilmu syar'i dan bagaimana ilmu itu didapat. Bagaimana orang itu belajar dan menuntut ilmu. Fihi hadith, hadithus sahihain, fi fitnatil qabr annal muna'am yaqulu ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wa ajabna wattaba'na. Wa annal mu'adzab yaqul sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Tentang bab ini ada hadis di Bukhari Muslim tentang fitnah kubur, di mana Rasulullah sebutkan kalau itu orang yang muna'am, mendapat kenikmatan dalam kuburnya, ja'alanallahu wa iyyakum minhum, akan menjawab ketika ditanya tentang siapa rasulmu atau orang ini yang diutus, dia akan jawab ja'ana bil bayyinat. Rasul datang kepada kami membawa penjelasan, membawa hidayah. Kami pun beriman, kami jawab dan kami ikuti. Adapun yang diazab di kuburnya, nas'alullah al-afiyah, akan berkata, aku mendengar orang berkata sesuatu, aku pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Wa fihi ma'an Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah s.a.w. qal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Juga di Bukhari Muslim dari Muawiyah, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang beriman, barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, akan Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Bab ini, bab ke-9, kaitannya dengan rukun iman. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan dengan ini menjelaskan bahwa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga iman kepada Quran, Kitabullah, iman kepada Quran, iman kepada Rasul akan lebih kuat pada seseorang akan lebih semakin besar, semakin baik dengan ilmu. Ilmu ini yang semakin menyuburkan dan membesarkan iman dalam dirinya. Di situ pentingnya ilmu. Termasuk tentunya keselamatan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Iman dengan imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk keselamatannya di kuburnya. Keselamatan dia dari azab kubur atau fitnatul qabr. Keselamatan dia agar dia selamat dari fitnatul qabr, tidak disiksa dalam kuburnya, juga erat kaitannya dengan ilmu. Karena yang selamat, seperti yang Rasul katakan, terlihat karena ilmunya. Adapun Rasul datang kepada kami membawa penjelasan, membawa ilmu, membawa hidayah. Kami dengar, kami jawab, kami imani, kami taati, kami ikuti. Artinya dia faham, berilmu. Dan yang tidak berilmu menjadikan tersiksa dan diadab di kubur karenanya. Dan itu terlihat jelas. Dia enggak berilmu. Aku dengar orang berkata ini sesuatu, aku pun ikut mengatakan. Kenapa? Enggak tahu. Ya orang berkata begitu. Menunjukkan dia enggak berilmu. Maka keselamatan seseorang di dunia dan akhiratnya, akhirat termasuk dalam kuburnya, juga erat kaitannya dengan ilmu syar'i. Oleh karena itu kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kejelian beliau, dari kecerdasan beliau, dalam bab pertama yang beliau sebut tentang fitnatul qabr, hadis tentang bagaimana orang yang selamat di kuburnya menjawab pertanyaan malaikat, berilmu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa rukun iman yang orang berbeda-beda satu dengan yang lain di dalamnya, tentang pengetahuannya, tentang rukun-rukun iman, tentang ketaatannya, pengamalannya dalam rukun-rukun iman, tidak sama, berbeda yang satu dengan yang lain, bertingkat-tingkat. Yang membuat perbedaan tersebut, kenapa yang ini derajatnya tinggi dalam iman, dalam tiap rukun-rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab, malaikat, para rasul, takdir, iman kepada yaumul akhir, semua ini yang membuat orang semakin tinggi derajatnya dalam rukun-rukun iman itu, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dalam imannya, yang menentukan adalah ilmunya. Karena ilmu, maka semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, semakin kuat. Semakin bertambah al-fiqh fid-din, semakin bertambah al-yaqin indahu, semakin kuat keyakinannya. Makanya kemudian yang kedua, Imam Muhammad bin Abdullah bawakan hadis Muawiyah, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, menambah keyakinannya, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Tentunya tanda kalau Allah inginkan bagi hambanya ini kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya dan Allah beri dia taufik untuk beramal saleh dengannya. Bukan hanya sekedar ilmu tahu, semakin banyak semakin mengerti tanpa dibarengi amal saleh dan akhlak. Lah, semakin ilmunya banyak bertambah, semakin bertambah pula amal solehnya, ketaatannya, dan semakin baik akhlaknya. Artinya ini semestinya cukup untuk menjadi motivator bagi seorang muslim dan muslimah untuk belajar ilmu syar'i. Karena bab yang dibawakan oleh Imam Muhammad, At-Tahrid ala Talabil Ilm, dorongan dan motivasi untuk belajar ilmu syar'i. Jika kamu tahu ilmu itu menambah imanmu, jika kamu tahu ilmu itu menambah keyakinanmu, jika kamu tahu ilmu itu yang menyelamatkanmu di kuburmu dan akhiratmu, maka kamu akan semangat belajar ilmu, bersungguh-sungguh meluangkan dan memberikan segala yang kamu punya untuk dan demi ilmu, yang diistilahkan yabdzul an-nafsa wan-nafis, segala yang dia punya, tenaganya, hartanya, waktu, usianya, semuanya untuk ilmu. Karena dia tahu ini penyelamat, karena dia tahu ini penguat imannya, menambah keyakinannya. Maka ilmu ini yang dia konsentrasi dan fokus terhadapnya. Hadis Muawiyah dinukilkan oleh Imam Muhammad rahimahullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ad-din, agama di sini mencakup usul dan furu'. Usul yakni urusan akidah, furu' yakni syariat atau furu' tentang hukum-hukum syar'i, halal haram dan seterusnya. Agama pula ad-din mencakup tiga martabat dalam hadis Jibril ma'ruf, Islam, iman dan ihsan dengan rukun masing-masingnya yang tersebutkan dalam hadis Jibril. Islam, syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para nabi, hari akhir, takdir. Ihsan, kamu ibadah kepada Allah, seakan kau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, yakin Allah selalu melihatmu. Semua itu agama. Oleh karena itu dalam kitab beliau lain, Salasatul Usul, tiga landasan utama, beliau telah jelaskan termasuk pokok dasar yang wajib atas setiap muslim, muslimah, untuk dia pelajari adalah mempelajari agamanya berdasarkan dalil. Ini tahu Islam dengan rukun-rukunnya, dengan dalil. Dalilnya ini ayat, hadis. Tahu iman berdasarkan dalil, rukun-rukunnya. Tahu ihsan juga berdasarkan dalil. Itu termasuk tiga pokok landasan utama yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dengan demikian hadis mencakup keduanya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Faqih dalam akidah, berilmu, tahu dalil, faham dalil, mengerti tafsir ayat ini, hadis syarahnya begini, kaitannya dengan bab ini, dalam masalah imannya, dalam masalah Islamnya. Faqih dalam masalah syariat pula, tahu halal haram, ini boleh, ini enggak boleh, dalilnya ini, penjelasannya begini, kaidahnya seperti ini, usulnya seperti ini, berdasarkan ilmu. Kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, Allah jadikan dia demikian. Nas'alullah at-taufiq. Hadith mafhumnya berarti orang yang la yatafaqqah fid-din, tidak belajar ilmu agamanya, maka termasuk orang yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Artinya, Allah tidak permudah bagi si hamba ini sebab-sebab untuk kebaikannya. Allah tidak berikan taufiknya, kemudahannya bagi hamba ini untuk menjalani sebab-sebab keselamatannya. Tidak Allah siapkan baginya, tidak Allah mudahkan baginya sebab-sebab untuk menguatkan imannya. Imannya kepada Allah, pada malaikat, kitab suci dan yang lainnya. Padahal kita tahu tadi yang menguatkan iman ilmu. Tidak Allah mudahkan baginya ilmu. Tidak Allah mudahkan baginya sebab-sebab untuk dia menguatkan keyakinannya. Al-yaqin. Iman. Padahal itu hanya dengan ilmu bertambah keyakinannya. Sebab-sebab kekuatan Islamnya, kekuatan ihsannya. Semua ini dengan ilmu. Bahkan keselamatan dunia akhiratnya. Termasuk di dalam kuburnya. Dengan ilmu. Makanya awal dibawakan oleh Imam Muhammad. Pertanyaan malaikat dijawab bagi yang selamat. Karena dia berilmu. Ja'ana bil bayyinat wal huda. Fa'amanna wa ajabna wa taba'na. Berilmu dia. Ini tidak Allah mudahkan bagi yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Mafhum hadis demikian. Karena nas ada mantuk, ada mafhum. Ada bentuk mafhumnya, ada bentuk mantuknya. Mantuk lafaz yang terbaca, yang tersebut di dalam nas. Tekstualnya seperti apa? Bentuk mantuknya hadis bahwa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Mafhumnya berarti tadi, yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan, tidak Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Itu mafhum. Demikian, yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih pula dalam perkara furu', masalah syariat, hukum. Dia tahu mana yang boleh, tidak boleh, halal dan haram berdasarkan nas, tahu dalil. Dengan ilmunya tentunya, ada ini ayat atau kaidahnya begini, dia bisa jawab. Karena punya malakah, punya kemampuan untuk mendudukkan dengan benar nusus. Oh itu gak bisa diamalkan karena itu mansukh misalnya. Itu sudah terhapus. Oh ijma ulama demikian. Itu ditafsirkan begini, yang ini diartikan seperti ini, hadis begini. Berilmu. Dan orang yang berilmu gak akan pernah sama dengan yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat, afaman kana ala bayyinatin. Ala bayyina. Kaman zuyina lahu su'u amalih. Apa sama orang yang ala bayyina? Dia di atas kejelasan. Di atas keyakinan, tahu berdasarkan dalil. Dengan orang yang satunya kejelekan dia dihiasi. Dia berbuat jelek. Dia berbuat salah cuman dihiasi untuknya oleh syaitan seakan itu benar. Seakan itulah agama. Seakan membawa pahala bagi dia. Padahal itu su'u amali. Amalan jelek bagi dia. Jelas gak sama. Wong itu ala bayyina. Yang berilmu di atas bayyina. Demikian al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini membawakan dua nas, dua hadis tentang pentingnya ilmu terkait iman seseorang, yakin, dan bahkan keselamatan untuk dunia dan akhiratnya. Ini yang beliau inginkan untuk mendorong semangat seorang hamba untuk mau sungguh-sungguh dan serius dalam talabul ilm. Orang malas dan tersibukkan oleh yang lain dari thalabul ilm karena kurang atau tidak mengerti tentang keutamaan yang dia tinggalkan, keutamaan ilmu. Makanya disebutkan man jahila syai'an ada. Orang yang jahil tentang sesuatu akan memusuhinya. Ah, buat apa? Kurang dan tidak ada kesungguhan. Kurang dan tidak ada keseriusan pada dirinya. Tentang ilmu dia buat sambil lalu. Ada sisa waktu, baru itu yang dia gunakan. Sementara a'immah dan ulama Islam, karena mereka tahu pentingnya seperti apa ilmu itu, mereka tidak ingin tersibukkan dengan yang lain-lainnya dari ilmu wa talabul ilm. Makanya disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau kulliftu shira'a basalah lama fahimtu mas'alah. Kalau aku dibebani untuk beli bawang, bawang putih atau bawang merah, maka itu akan menjadikan aku tidak memahami satu permasalahan ilmu. Tersibukkan, yang dimaukan tersibukkan dengan dunia. Tersibukkan dengan selain ilmu, mereka enggak ingin. Maka ilmu itu segala-galanya bagi mereka. Anis indal wahsyah, itu teman ilmu saat kamu kesepian dan sendirian, saat kamu tidak ada yang kamu kenal, tidak ada yang kenal kamu, yang membuat kamu tenang dan tidak gusar, tidak merasa liar, karena ada yang bersamamu, yaitu ilmu. Karenanya kemudian para a'immah dan para ulama salaf sangat mementingkan ilmu itu di atas segala-galanya. Yang kemudian mereka sebutkan ilmu tidak akan didapati kecuali dengan qat'ul awa'iq wa tarkul ala'iq. Akan bisa kamu dapati kecuali dengan memutus segala penghalang yang bisa menghalangi atau mencegah kamu dari talabul ilm. Meninggalkan segala sesuatu yang mengikat dirimu. Kamu senang ini, kamu senang itu. Kalau kamu turuti, itu akan menghambat dirimu dari talabul ilm. Artinya, harus dalam talabul ilm itu kamu tinggalkan sesuatu yang kamu senangi. Tidak bisa tidak. Kalau enggak, kamu enggak akan pernah dapati ilmu. Enggak usah jauh-jauh, kamu senangnya, pinginnya dekat sama orang tuamu. Ya kan? Enak. Ada orang tua, ada abahmu, ada umimu. Itu yang kamu mau. Bermanja-manja dengan mereka. Ya keakraban namanya keluarga. Tapi di situ kamu enggak akan dapati apa-apa. Kecuali ya situ kesenangan pribadimu. Ilmu menuntut kamu meninggalkan tali ini, sesuatu yang kamu senangi, alaik. Kamu harus lepas, kamu harus tinggalkan. Ya mungkin dirasa pahit, tapi ya hasilnya indah dan manis. Makanya ma'ruf pepatah atau kalimat Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadhuk dhulla ta'allumi tajarra'a ka'sa dhulli tula hayati. Yang enggak merasakan pahitnya talabul ilm, dia akan menelan kehinaan sepanjang hidupnya. Syafi'i rahimahullah katakan ini karena beliau juga faham namanya talabul iman memang pahit selama talab. Pahit dalam segalanya. Kamu harus tinggalkan rumah, kamu duduk di tempat talabul ilm itu, ma'had atau yang lain. Mungkin udaranya yang di sini dingin, di situ panas. Di panas, sumuk, di dingin, kedinginan. Enggak akan pernah kamu dapati ilmu dengan cara itu. Ntar makanannya, waduh gak enak, wanu ini itu. Di rumah ada sate, gulai, martabak, dan lain sebagainya. Pahit memang seperti Imam Syafi'i katakan. Yang tidak merasakan pahitnya talab. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi. Sekarang ketika kamu muda, ketika kamu masih kuat, masih gagah, enggak mau merasakan pahitnya ini ngapain? Nanti ketika kamu sudah jadi orang istilahnya, sudah dewasa, sudah jadi bapak, sudah nikah, kamu akan telan itu kehinaan sepanjang hidupmu. Enggak kamu sadari sekarang, belum. Nanti. Segalanya. Temanmu mungkin ada yang begini begitu. Mungkin sebagian pengajarmu tidak kamu senangi. Yang ini begini, yang ini begitu, yang dan bukan kamu saja, semua. Semua. Jangan kamu kira cuman kamu. Cuman kita di sini yang wanu, gini, gitu. Semua. Ada saja cobaan dan tantangan yang harus dia hadapi. Imam A'mash Sulaiman bin Mahran rahimahullahu ta'ala, muhaddits besar, imam, sulit untuk menyampaikan ilmunya, hadis. Sulit dalam artian bukan beliau pelit, tetapi dalam rangka untuk mendidik murid-muridnya bahwa ilmu itu mahal, berharga, jangan kalian sepelekan, itu yang beliau maukan. Maka beliau enggak mau ada di majelisnya yang kemudian menunjukkan kurang serius, banyak gerak misalnya, atau ini atau itu, berarti dia enggak perhatian, enggak konsen. Langsung beliau tinggalkan majelis, tutup buku, pergi. Itu A'mash. Untuk beliau didikkan, ilmu ini mahal. Beliau inginkan semua harus diam, khusyuk, tekun dalam talab. Dan begitu para sahabat Rasulullah SAW, kalau sudah bersama Rasul, seakan di kepalanya ada burung. Kamu kalau ada burung liar hinggap di kepalamu, tidak ingin burung ini terbang, maka kamu diam, karena kamu gerak sedikit dia akan hilang, terbang, pergi. Para sahabat kalau sudah bersama Rasul di majelisnya, seakan-akan di kepalanya ada burung, radhiyallahu ta'ala anhum. Kembali kepada A'mash, itu yang beliau inginkan. Sampai suatu saat, ada murid baru karena belum tahu kebiasaan A'mash. Begitu dia datang di majelis, A'mash disebut A'mash karena umush. Pandangannya agak kabur. Enggak jelas ngelihatnya. Rahimahullah. Makanya digelari A'mash. Sehingga kurang kelihatan yang di depan beliau. Nah, walhasil ini yang baru duduk di sebelah kiri beliau. Nyatot semangat. Kebiasaan A'mash, rahimahullah, ketika beliau ngajar, meludah ke sebelah kirinya. Itu kebiasaan beliau. Sebentar. Berkali-kali. Kebiasaan orang. Walhasil ini karena baru duduk di sebelah kiri A'mash. Makanya kena ludahnya. Dia mau pindah gerak untuk supaya enggak kena mungkin. Pindah, tapi diisyaratkan oleh yang lain. Ya ini jangan, kamu pindah, marah A'mash pergi, kita enggak dapat ilmu. Maka ya sabar ini hamba Allah. Duduk di sebelah kiri A'mash, jadi penampung itunya. Dzullat ta'allum itu dirasakan oleh siapa saja. Dan banyak cerita dan riwayat biografi para a'immah bagaimana mereka lakukan itu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah Tsauri, sebagian mereka kencing darah dalam talab. Kencing darah. Ibn Abi Hatim ketika menceritakan kisah beliau bagaimana saat talabul ilm belajar. Dan mereka pas-pasan hidupnya. Makan apa adanya. Sampai suatu hari kata Ibn Abi Hatim, dapat rezeki dari apa gitu. Maksudnya dapat rezeki seneng. Ada uang ini. Maka karena ada uang beli ikan untuk dimasak ini. Nah, ini zen. Kita bakar, kita makan. Ini pesta lah, ada ikan Masya Allah. Pulang dari pasar, begitu nyampe di ma'had lah istilahnya. Ternyata majlis sudah mulai. Abu Hatim, ayahnya. Ditaruh itu ikan. Harus ngikuti dars. Selesai, pindah ke dars berikutnya. Pindah ke dars berikutnya, sampai tertidur. Singkat cerita, hari habis malam. Gak ada waktu. Hari kedua, belum kami masak, ada dars. Harus tasmi, harus ini, harus itu. Semuanya dalam ilmu. Sampai 3 hari. Tidak disentuh ini ikan, kata Abu Ibn Abi Hatim. Sampai kami lihat ikan ini sudah mau busuk. 3 hari. Dan kami pun gak ada waktu untuk memasaknya, untuk mengolahnya. Kata beliau, maka terpaksa kami makan ikan itu nayi'a, dalam keadaan mentah. Sebelum busuk terlalu jauh. Ya kami makan apa adanya, mentah. Dhullat ta'allum. Itu pahitnya dalam talabul ilm. Nah, ya harus demikian. Masa-masa orang talabul ilm. Kepada gurumu, kepada ustadmu, kepada musyrifmu. Kamu harus hormat. Dan itu dhullat ta'allum. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam makula ma'ruf beliau, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukroman nafsul lati la tuhinuha. Aku menghinakan diriku, yakni merendahkan diriku untuk mereka, yakni untuk guru-gurunya, syekhnya, pengajarnya. Dan dengan itu orang membalas memuliakan aku. Dan tidak akan orang itu dihormati kalau dia tidak merendahkan dirinya. Artinya begini. Kalau kamu dalam talabul ilm merendahkan dirimu kepada yang mengajari kamu, ustadzmu, musyrifmu. Kamu rendahkan dirimu. Mungkin kamu dimarahi, mungkin kamu dibentak. Mungkin kamu disuruh ini, disuruh itu, kamu berkhidmat ini, berkhidmat itu. Kamu merasa rendah. Kok aku di bawah sepertinya? Tapi justru dengan itu, kata Imam Syafi'i, orang akan memuliakan kamu. Merendahnya kamu kepada mereka itu membuat kamu terangkat, dimuliakan. Sebaliknya, kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau merendah saat talabul ilm, tidak mau merendahkan dirinya, orang pun tidak akan menghormati dirinya. Enggak akan orang menghormati kamu. Kamunya so angku dan enggak mau marah ini itu jengkel, enggak mau. Ya nanti ketika kamu dewasa, sudah jadi orang, orang pun tidak akan menghormati kamu. Itu sudah menjadi sunnatullah, begitu adanya, kata Imam Syafi'i. Al-muhim itu secara ringkas saja bahwa talabul ilm menuntut adanya kesabaran, proses. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu harus dengan proses, harus belajar. Wa la yuladul mar'u aliman. Tidak ada orang terlahir dalam keadaan langsung berilmu, pintar, ngerti segalanya. Tidak ada. Harus belajar, proses, sedikit demi sedikit dengan segala konsekuensi dan tuntutan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.